إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس كوم مسلمين أعزني الله وإياكم sebagai seorang muslim yang beriman dengan adanya hari akhir, tentu kita mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, baik keselamatan ketika hidup di dunia maupun keselamatan nanti di yaumul kiamah. Rasa takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang menghantui hati setiap hamba, dikarenakan azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang nanti diperuntukkan bagi hamba-hamba yang tidak berhasil di yaumul kiamah, menjadikan kita kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum sangat mengharapkan keselamatan, keberhasilan fid dunya wal akhirah. Perasaan yang demikian, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, juga dirasakan oleh dahulu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mereka sangat menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah, sangat mengkhawatirkan dirinya termakan, sangat mengkhawatirkan dirinya termasuk dalam orang-orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah. Sahabat yang mulia Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala an, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sebuah pertanyaan yang menggambarkan kepada kita bagaimana semangatnya dan betapa besar keinginan para sahabat untuk selamat di dunia dan di akhirat, sekaligus menggambarkan betapa besar rasa takut mereka akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terucap oleh sahabat Uqbah ibn Amir sebuah pertanyaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, man najatu ya Rasulullah, wahai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita agar selamat, selamat di dunia dan selamat nanti di yaumul kiamah. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa abki ala khati'atik. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Uqbah ibn Amir, jalan keselamatan adalah amsik alaika lisanaka, engkau menahan, mengontrol lisanmu. wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu cukup bagimu untuk menghindar dari fitnah syahwat, menghindar dari fitnah syubhat. Wa abki ala khati'atik, dan hendaklah engkau menangisi, menyesali perbuatan dosa yang telah engkau lakukan. Dalam hadis yang mulia ini, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tiga pintu keselamatan yang harus dilalui oleh seorang hamba agar selamat di dunia dan di akhirat. Pintu yang pertama, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, amsik alaika lisanaka, tahan wahai Uqbah lisanmu, kontrol wahai Uqbah lisanmu, perhatikan setiap ucapan yang hendak engkau ucapkan, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah seorang hamba melafadzkan, mengucapkan satu ucapan melainkan di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Dan seorang muslim prinsipnya dalam lisan, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, adalah senantiasa berupaya menjaga lisannya, jangan sampai lisan tersebut mengucapkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, tidaklah dia berucap melainkan kebaikan, tidaklah dia berkata melainkan kebaikan, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam tatkala dia tidak bisa memandang apakah yang dia ucapkan itu kebaikan atau keburukan, dan juga tatkala dia mengetahui ucapan yang akan dia sampaikan adalah ucapan yang mengandung unsur dosa, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Lisan merupakan nikmat, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita nanti di yaumul kiamah. Nikmat tersebut, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum, akan meningkatkan derajat ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apabila digunakan sebagaimana mestinya. Dengan lisan seorang hamba, dia mencapai derajat sebagai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari generasi umat manusia yang ada, dikarenakan kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran, wa tu'minuna billah. Dengan lisan pula, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, seorang hamba bisa menambah pundi-pundi kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun am munkarin sadaqah. Sesungguhnya bagi kalian wahai kaum muslimin, pada setiap ucapan tasbih bernilai sedekah, pada setiap ucapan takbir bernilai sedekah, pada setiap ucapan tasbih juga bernilai sedekah, ucapan la ilaha illallah juga bernilai sedekah, memerintahkan kepada kebaikan bernilai sedekah, melarang dari perbuatan yang mungkar juga termasuk sedekah, wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Dengan lisannya pula seorang hamba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan siapa yang lebih indah ucapannya, perkataannya daripada seorang hamba yang dengan ikhlas menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang baik, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Dengan lisannya pula, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, seorang hamba bahkan bisa masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Lisan yang merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba berhasil menahan lisannya dari segala macam keburukan, menahan lisannya dari segala macam kemaksiatan, menahan lisannya dari segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan lisannya tersebut di jalan ketaatan, di jalan kebaikan, di jalan ketakwaan, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari segala bentuk perkataan maupun ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ayyuhan nas, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyakum. Begitu tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lisannya yang dipergunakan pada jalan kebaikan. Namun di sisi lain, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyakum, tatkala pintu menjaga lisan tidak dimasuki oleh seorang hamba, dia tidak mengindahkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Uqbah ibn Amir yang kita baca di atas, untuk menjaga lisannya dari berbagai macam kejahatan, kejelekan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan berada dalam puncak kehinaan, akan berada pada puncak kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran lisannya pula, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Seorang hamba akan menjadi hamba yang merugi nanti di yaumul kiamah, walaupun dia membawa pahala salat, walaupun dia datang dengan membawa pahala zakat dan berbagai macam amal kebaikan lainnya, namun di saat lisannya tidak dia jaga, tidak dia kontrol, maka yang dia dapatkan nanti di yaumul kiamah adalah kerugian, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyakum. Perhatikan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian wahai para sahabatku siapa orang yang merugi di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang merugi di antara kami, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya harta yang bisa diperdagangkan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muflisu min ummati, ketahuilah wahai sahabatku, orang yang bangkrut, orang yang merugi dari kalangan umatku, May ya'ti yawmal qiyamati bihasanatin, adalah hamba yang datang di yaumul qiyamah membawa amal kebaikan. Yang dia bawa, wahai kaum muslimin, adalah amal kebaikan dari salat, zakat, puasa, jihad dan seterusnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun di lain pihak, di lain sisi, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa syatama hadza, mencela orang lain dengan lisannya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina dengan lisannya. Dan dia datang dengan dosa memakan harta orang lain dengan tanpa hak, menumpahkan darah orang lain dengan tanpa hak, memukul orang lain dengan tanpa hak. Maka apa jadinya, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, hamba tersebut diqisas atas kedolimannya, atas ucapan jeleknya kepada saudaranya, sehingga tatkala habis kebaikannya untuk membayar kedoliman-kedoliman tersebut, diambil kejelekan orang-orang yang dia dolimi dengan lisannya, kemudian ditimpakan kepada dirinya, dan dia pun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka wala'iyadu billah, dengan sebab lisan, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang mengucapkan satu perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dalam keadaan dia tidak memikirkan akibatnya. Dia menganggap enteng ucapannya tersebut. Dia anggap ucapannya tadi adalah ucapan yang hilang dengan ditiupnya angin, yang hilang dengan berjalannya waktu, tidak ada pertanggungjawaban. Namun kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan sebab ucapannya tadi, yahwi biha fi jahannam, dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam wala'iyadu billah. Perhatikan wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum, dengan sebab ucapannya yang mungkin dia tidak sadari, dia anggap remeh perkataannya tersebut, dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Lebih daripada itu, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka kaum munafikin, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, niscaya mereka akan menjawab, kami terbawa dengan obrolan dan kami hanya bermaksud senda gurau dalam ucapan kami yang mengatakan para sahabat dan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai ahli baca Al-Qur'an yang paling pengecut, yang paling rakus dan paling tidak berani berhadapan dengan musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian berani beristihza, memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Allah mengatakan, la ta'tadhiru, jangan mencari-cari uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Seorang hamba tidak hanya menjadi merugi di yaumul qiyamah, tidak hanya menjadi hamba yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bisa menjadi hamba yang keluar dari keislamannya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang kafir. Dan apabila dia mati di atas kekafirannya, maka dia kekal dalam neraka dengan sebab lisannya, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Maka tidak berlebihan, wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pintu pertama kepada Uqbah ibn Amir sebagai pintu keselamatan yang harus diambil oleh seorang hamba. Bahkan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala an, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari azab neraka, setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sekian banyak amalan, beliau mengatakan kepada sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala an, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, wahai Muadz ibn Jabal, maukah engkau aku beritahukan satu kunci untuk menguasai semua amalan yang telah aku sebutkan kepadamu wahai Muadz ibn Jabal? Qultu bala ya Nabi Allah, tentu, kata Muadz ibn Jabal, wahai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, aku mau mendapatkan kunci tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam, kata Muadz ibn Jabal, fa akhadha bi lisanihi wa qala kuff 'alaika hadha. Rasulullah alaihi salatu wasalam memegang lisannya dan mengatakan kepada Muadz, kuff 'alaika hadha, jagalah ini wahai Muadz ibn Jabal. Maka beliau berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kami akan dihukum dengan sebab ucapan yang kita lontarkan wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam? Maka Rasul menjawab, thakilatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, thakilatka ummuk wahai Mu'adh, berapa banyak umat manusia yang ditelungkupkan ke dalam neraka jahannam dengan sebab buah dari lisannya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Karenanya pintu yang pertama yang harus kita perhatikan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum untuk selamat di dunia, selamat dari fitnah syahwat, selamat dari fitnah syubhat, adalah imsakul lisan, menjaga lisan kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan kebatilan, jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan kemaksiatan, jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Dan jaga pula lisan kita, jangan sampai lisan kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum adalah lisan yang kotor, yang keji, yang suka memaki, yang suka melaknat dan seterusnya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya, may yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku menjaga organ yang ada di antara dua rahang mulutnya, yaitu lisannya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, dan menjaga organ yang terletak di antara kedua kakinya, maka aku akan menjamin surga baginya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai menjaga lisan, pandai untuk memikirkan setiap apa yang akan kita ucapkan agar berbuah kebaikan bagi kita di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Nasallallahu assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.